Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan pagi ini, kita kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni' yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan jual-beli inah. Jadi jual-beli inah, kita sedikit review apa yang kita sudah pelajari kemarin. Ini sebenarnya adalah sebuah transaksi yang dibuat oleh orang untuk ngakal-ngakalin, atau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan hilah. Jadi orang lakuin ini tuh apa sih? Ya buat ngakal-ngakalin supaya riba itu kesannya jadi lebih halus. Riba itu supaya terkesan jadi seakan halal dan tidak ada masalah. Nah, poinnya sudah kita sampaikan di pekan kemarin. Baik, sekarang kita akan lihat sedikit sebelum kita masuk ke persyaratan tentang jual-beli atau kesepakatan yang ditambahkan dalam jual-beli. Ini mirip dengan inah, tapi dia berbeda. Jadi namanya itu tawarruk. Kemarin kita belum sempat bahas di sini. Nah, di sini dikatakan, wa manihtaja ila naqdin. Kalau dalam sebuah kondisi, seseorang butuh uang, cash, tunai. Misal, kata beliau, contohnya adalah insanun yurid an yatazawaj walaysa indahu amwal. Ada orang pengen nikah, tapi dia enggak punya uang untuk mahar dan yang lainnya. Maka apa yang dilakukan? Fashtaro ma yusawi mi'ah bi aksar. Jadi dia beli barang, terserah gitu ya, yang cukup untuk mahar dia. Misalkan dia butuh untuk segala biaya pernikahan totalnya berapa? Misalnya 20 juta, misalnya gitu ya. Nah, 20 juta dia butuh uang. Oke, apa kira-kira barang yang kalau dia jual, dia bisa dapat 20 juta. Jadi dia beli misalkan motor. Ada kan motor-motor itu yang harga second-nya masih di atas 20 mungkin ya. Saya nggak tahu. Mungkin ada beberapa spek motor itu yang ketika dijual, dia masih dapat harga di atas 20. Atau mungkin sepeda gitu ya. Nah, kemudian dia beli, kalau di sini contohnya mobil. Mobil udah pasti jelas gitu ya, lebih. Kemudian dia beli dengan cara kredit. Jadi dia bilang ke penjualnya, "Pak, saya beli motornya, Pak ya. Berapa?" 25 juta kredit ya. Berarti kita posisikan bahwa orang yang mau nikah ini namanya si B. Ya, si B mau nikah, enggak ada uang, dia butuh uang. Akhirnya dia datang ke A. Dia bilang sama A, "A, motor kamu saya beli ya, harga 25 juta kredit." Oke, berarti si B punya utang ke A berapa? 25 juta. Dia dapat motor. Nah, setelah itu motor tadi dia jual bi an yabi'aha naqdan li ghairi man ba'aha 'alaih bi aqal mimmashtaraha bihi muajjalan fala ba'sa wa tusamma mas'alat at-tawarruq. Jadi setelah itu, setelah si B dapat motor, dia kan utang tuh sama si A 25 juta. Motor tadi sama si B dijual ke C. Yang mana ini berbeda pihak. Jadi si B jual kepada si C. Berapa? Dijual 20 juta. Karena kan B tadi butuhnya 20 juta. Atau mungkin bisa lebih ya. 23 atau 20 lah. 20 juta dijual ke si C. Dengan cara tunai. Artinya apa? Artinya si B ini akan mendapatkan uang tunai 20 juta dari si C. Maka ini adalah skema tawarruk. Jadi di situ ada dua kali transaksi. Transaksi pertama dia beli barang dengan cara kredit dari A. Barangnya dapat. Nah, kalau kita sudah dapat barang, itu kan sudah jadi milik kita. Kita sudah terima, kita boleh untuk jual. Nah, dijual lah dengan cara tunai, harga lebih murah, dia dapat uang cash. Kemudian, di sini beliau menjelaskan, wa hadhil mas'ala fiha qawlan lil ulama. Pertanyaannya, apakah transaksi semacam itu boleh atau tidak dari sudut pandang fikih? Huma riwayatan anil Imam Ahmad. Karena di sini konteks yang kita sedang diskusi atau membedah buku yang ini merupakan dalam mazhab Hambali, maka beliau di sini sampaikan Imam Ahmad ini punya dua pendapat. Berarti pendapat satu bilang boleh, pendapat dua bilang enggak boleh. Faminal ulama man qala hiya jaizah. Ada ulama yang berpendapat hukumnya boleh. Berarti skema semacam tadi enggak ada masalah. Kalau kita butuh uang, kita kemudian cari utangan enggak ada, kita beli dari A dengan cara kredit kita jual ke C. Apa alasannya? Yang mengatakan boleh beralasan begini. Li'anna hadhihi as-sil'ata qad yashtariha al-insan li ghardin maqsud bi'ain as-sil'ah ka rajul ishtara sayyara min ajli an yasta'milah. Karena gini, kalau dia beli barang, itu ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan satu, si B beli buat dia pakai zatnya. Berarti kan B bilang ke A, "Ah, saya butuh motor. Saya beli ya motor kamu." Ya karena memang si B mau pakai motornya. Itu pertama. Atau yang kedua kemungkinannya adalah al-ghardu qimas sayyarah. Jadi kalau tadi tujuan dia beli motor bukan karena dia mau pakai motor, tapi tujuannya dia beli motor tadi buat dapetin harga motor. Jadi kan goalnya dia tadi sebenarnya apa? Butuh uang 20 juta. Itu tujuan utamanya. Makanya dia beli lalu kemudian dia jual, uang itulah sebenarnya yang menjadi esensi dia beli motor. Fashtaraha li'ajli an yabi'aha wa yatawassa' bis-saman. Fahadhal ghardu kal ghardil awal. Dan pendapat ulama yang mengatakan boleh, alasan niat dia yang kedua ini tidak ada masalah. Yaitu sama saja seperti dia pengen dapetin zatnya, pengen manfaatin bendanya. Cuman bedanya gitu ya. Bedanya kalau niatnya yang pertama ya dia benefitnya dari bendanya, dia manfaatin. Tapi yang kedua itu adalah dia mendapatkan benefit dari nilai benda yang dia jual. Itu pendapat pertama. Yang penting gini, kalau kita membahas ya, pendapat para ulama, pastikan kita tahu alasannya. Kenapa sih ulama ini bilangnya boleh? Kenapa ada yang bilang nggak boleh? Sehingga kita bukan hanya sekedar tahu ada perbedaan pendapat, tapi kita juga tahu apa alasannya. Kenapa yang ini mengatakan boleh? Kenapa yang itu mengatakan tidak boleh? Al-Qaulusani, nah, ada juga pendapat yang mengatakan innaha haram. Yang seperti itu tidak boleh. Hukumnya haram. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari pendapatnya Imam Ahmad. Waqtiyar Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kasus ini, beliau menyatakan bahwa hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Dan ini juga diriwayatkan dari Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Apa alasannya kira-kira? Kenapa Ibn Taimiyah mengatakan itu haram? Alasannya begini. Anna maqsud alladhi ishtara sayyara huwa darahim. Si B ketika dia beli motor, niatnya apa? Buat dapat uang kan? Faka'annahu akhadha darahim. Jadi ini sekarang kata beliau, seakan dia ngambil uang tadi berapa? Seakan gini. Seakan si B ngambil 20 juta cash lalu dia bayar 25 juta. Paham ya? Jadi kenapa dilarang? Gara-gara di sini menjadi hilah. Jadi beliau berpendapat ini seakan menjadi akal-akalan, menjadi cara orang buat menghalalkan riba, gitu ya. Wa kana sal Imam Ahmad anna mas'alat tawarruk min masail ainah. Nah, makanya bahkan disebutkan dalam beberapa redaksi atau sebagian redaksi bahwa Imam Ahmad menyatakan tawaruk ini masuk kategori ainah. Ini alasan yang melarang. Walakin alal qaul bi annaha halal la budda an yakuna al ba'is laha al hajah li qaulihi wa man ihtaj. Nah, cuman gini. Tadi kan pendapat pertama mengatakan boleh. Boleh itu dengan catatan. Apa catatannya? Catatannya adalah harus ada al ba'is ataupun motivasinya adalah karena dia butuh. Jadi bukan karena dia ingin bermewah-mewahan enggak, tapi karena dia butuh. Walau kan al-ba'is laha az-ziyada wa takasur fa inna dhalika haram la yajuz. Jadi ini dibedakan. Jadi pendapat yang mengatakan boleh itu tidak bersifat mutlak, kata beliau boleh kalau memang kondisinya adalah Anda benar-benar membutuhkan. bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk menambah harta. Li'anna qawlahum wa man ihtaja laisa libayanil waqi' walakinna syartun. Karena ini menjadi persyaratan. Ya, jadi itu sebagai syarat. Oke, Anda boleh lakukan seperti yang dilakukan B tadi. Beli motor harga 25 juta kredit. Dijual harganya 20 juta cash. Syaratnya Anda butuh. Kenapa? Kata beliau. Kalau tidak butuh maka tidak ada alasan untuk membolehkan. Yang mana ini nanti beresiko kepada praktek hilah. Akal-akalan kepada perbuatan riba. Nah itu yang menjadi alasan. Ibn Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in bahwa guru kami, kata beliau, inna syaikhana rahimahullah, kenapa menyebutkan atau menyatakan hal ini? Alasannya apa? Ya jangan sampai itu menjadi hilah. Jadi ini selalu diulang-ulang dan disampaikan. Akan tetapi beliau mengatakan ana aro anna halal. Dan juga di sini Syaikh Utsaimin melihat bahwa ya tidak ada masalah sebenarnya. Artinya beliau menguatkan atau memilih pendapat yang mengatakan itu halal. Dengan catatan. Halal dengan catatan yang pertama. An yata'adzar al-qardu aw as-salam. Jadi kita gak bisa mau cari utangan. Kayak tadi misalkan kita butuh 20 juta buat nikah. Cari utang kesana sini gitu ya. Kita bilang tolong saya diutangin 20 juta buat nikah. Cari kemana-mana gak ada. Ada tapi pakai riba. Jadi saya mau ngutangin kamu 20 juta, tapi kamu bayar lebih ya, 25 juta. Dia mau cari utangan yang gak pakai riba. Dan mungkin dia punya barang gitu ya, dia bisa kasih jaminan. Tapi orang ini gak mau. Yang kedua, gak bisa dia beli dengan akad salam. Atau dia gak bisa melakukan transaksi salam. Contohnya gini. Ya intinya dua poin tadi adalah, dia gak bisa mendapatkan harta bitorikin mubah. Jadi utang tadi itu mubah. Tapi ada juga utang yang efeknya ke riba. Yang jelas dia cari utangan yang mubah enggak ada. Nah, kalau di zaman kita sekarang, al-qardu fi waqtinal hadir, kata beliau, al-ghalib annahu mutaazir. Di zaman kita tuh kayaknya kalau mau cari utangan itu agak hampir dibilang mustahil gitu ya. Walaupun bisa juga sih ada. Cuman sangat-sangat sulit untuk mendapatkan utangan seperti ini. Apalagi di tengah para pengusaha ataupun yang lainnya. Termasuk juga akad salam, kata beliau. Akad salam yang dimaksud seperti apa kira-kira? Jadi si B datang ke A. Ya, jadi di sini beliau cerita. Si B datang ke A, dia bilang gini. A, saya butuh 20 juta. Kamu kasih ke saya uang 20 juta. Nanti, 1 tahun lagi, 6 bulan lagi, kamu saya kasih apa? Misalkan beras. Kamu saya kasih misalkan durian. Jadi si B memposisikan diri sebagai penjual dalam akad salam. Lalu si A tadi itu sebagai pembelinya. Nah, ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada, tapi jarang. Ya. Bisa saja kalau misalkan si A memang butuh, oke B, saya kebetulan butuh beras, misalkan berapa? Untuk 20 juta itu kira-kira dapat berapa kilo gitu ya. Misalkan 200 kilo atau berapa. Saya butuh. Ya bisa saja. Tapi kata beliau ya ini juga kadang jarang ditemui. Atau susah untuk didapatkan. Dan praktek salam ini boleh. Ya. Itu syarat pertama. Artinya kita boleh pakai skema tawaruk. Kalau pertama memang kita butuh. Dan kemudian kita gak bisa dapat cara ataupun kemungkinan yang lainnya. Yang kedua adalah an yakuna muhtajan li dzalika hajatan baina. Jadi memang beneran udah ada di lapangan tuh butuh. Jadi kayak nikah tadi, nikah itu butuh enggak sih gitu ya? Butuh. Apalagi kadang orang ini kalau di zaman sekarang misalkan beresiko kepada yang haram dan yang lain gitu. Dia mampu kerja misalkan, dia mampu misalkan sudah bisa cari uang dan yang lain ada pemasukan dan seterusnya, hanya saja mungkin dia butuh tambahan biaya yang lain, dia enggak punya tabungan dan seterusnya gitu ya. Dan itu memang dibutuhkan. Yang ketiga syaratnya adalah antakuna silah indal ba'i. Barang itu sudah ada di tangan penjual. Berarti nanti kalau dari A itu harus pindah ke B dulu barangnya. Tadi kan B belinya motor ya. Nah, B beli motor dari A. Motor dari A pindah dulu ke B. Baru si B boleh jual kepada Sici. Kenapa? Kata beliau. Karena gini, Nabi SAW itu saja melarang bayi isila fi makani syira'iha. Jadi ada kasus. Ada kasus seseorang beli barang. Beli barang di toko atau di gudang. Sudah akad, dibeli. Jadi barang itu masih di tempat penjual, belum dipindahkan. Tiba-tiba datang orang lain. Barang itu saya beli ya. Barangnya mau dibeli. Tapi masih di tempat penjual. Enggak boleh kita transaksikan. Kalau mau, ambil dulu barangnya. Pindahkan. Tarik keluar toko. Pindahkan. Keluar. Nanti setelah itu baru Anda berhak untuk transaksikan. Kenapa? Memang sudah terjadi akad, tapi belum terjadi takobut. Belum terjadi serah terima, belum ada perpindahan resiko. Nabi melarang yang seperti itu, apalagi kalau untuk kasus seperti ini, si C langsung ngambil ke A. Itu tidak diperbolehkan. Nah, ini tiga catatan untuk skema tawaruk agar dia menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Nah, semoga kita bisa paham poin ini. Itu ya. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan kita hari ini yang baru, yaitu berkaitan dengan syurut fil bay, yaitu persyaratan-persyaratan dalam jual beli. Nah, perhatikan di sini. Di sini beliau mengatakan syurut fi, ya, bukan syurutul bay. Kalau syurut fi ini berarti klausul-klausul, kesepakatan-kesepakatan yang kita tambahkan dalam jual beli. Kadang kan kalau kita transaksi itu kita bilang, saya mau barangnya itu nanti diantar ke alamat ini ya, misalnya. Atau saya mau barangnya nanti yang warna merah ya. Dan seterusnya. Jadi ada beberapa persyaratan, ketentuan, request, permintaan yang dibuat atau ditambahkan. Nah, ini yang akan dibahas pada poin ini. Sekarang kita lihat asyurut. Syurut itu apa sih sebenarnya? Ini adalah jamak dari syarut. Kalau di dalam bahasa Arab itu artinya alamah, artinya tanda. Agak enggak nyambung ya, mungkin ya. Kok syarat kok dibilang tanda gitu ya. Tapi ya memang seperti itu, kalau arti secara bahasanya. Di antara buktinya adalah firman Allah. Jadi Allah menyebutkan, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Jadi orang-orang itu nunggu, kapan nih kiamat? Padahal nanti kiamat itu akan datang tiba-tiba. Padahal sebenarnya kiamat itu sudah ada syarat-syaratnya. أَشْرَاطُهَا itu sudah kelihatan. Maksudnya أَشْرَاطُهَا itu apa? Tanda-tandanya. Ya, wanita berpakaian tapi telanjang. Apalagi persyaratan tanda-tanda hari kiamat itu banyak, sudah bisa kita lihat. Tapi kalau secara istilah yang dimaksud dengan syarat itu adalah sesuatu, kata beliau, yang menjadi standar atau penentu kesahihan sebuah tindakan atau sebuah amalan. Atau di dalam bahasa usul fikih itu diungkapkan sesuatu yang kalau dia tidak ada, maka yang butuh syarat itu menjadi tidak ada. Tapi kalau dia ada, belum tentu yang membutuhkannya ada. Nah, ini seperti kayak kita bahasa Indonesia lah gitu ya. Misalkan gini, dibuka lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan, apa syaratnya? Syaratnya adalah misalkan tinggi badan 170 misalnya gitu. Nah, berarti gitu, kalau ada yang daftar, tingginya nggak nyampe 170, insya Allah dijamin nggak lulus. Kenapa? Nggak memenuhi syarat. Tapi kalau tingginya 170, apakah otomatis dia akan diterima? Belum tentu. Nah, itu maksud dari adanya syarat, belum tentu dia bisa diterima, tapi kalau nggak ada, udah pasti nggak diterima. Nah, itu poinnya. Berbeda dengan sebab. Nah, di sini beliau membawakan contoh. Apa contohnya kalau kita mau bicara persyaratan? Contohnya begini, dalam sholat, apa syarat sah sholat? Salah satunya adalah wudu. Kalau kita mau sholat, kita nggak wudu, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau kita wudu, apakah otomatis sholat itu terlaksana? Jawabannya belum tentu. Bisa saja kita wudu, tapi kita nggak mau sholat. Ya sekedar wudu aja. Wudu, kemudian kita malah mau baca Al-Quran. Wudu, kemudian kita mau berdoa. Gak mesti kan untuk sholat. Nah, itu definisi secara istilahnya. Sekarang kita lihat, kalau dikaitkan dengan syarat jual beli yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu pertama barangnya harus jelas, manfaatnya harus mubah, bisa diserah terimakan, kemudian penjualnya atau pihak yang bertransaksi harus jaiz tasarruf, harus orang yang cakap yang bisa melakukan transaksi dan seterusnya. Itu kalau syarat-syaratnya nggak terpenuhi, misalkan kita sudah bahas kemarin, kalau ada orang menjual barang yang hilang, hukumnya sah atau tidak? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena syarat bisa diserah terimakan tidak terpenuhi. Dan seterusnya. Dan ini sudah kita bahas. Bisa saja syaratnya sempurna semua, tapi transaksinya tidak sah. Gara-gara apa? Gara-gara misalnya ada penghalang waktu sholat Jumat dan seterusnya. Nah sekarang di sini beliau menegaskan. Asyurut fil bay' itu ghair syurutil bay'. Ini dua hal yang berbeda. Syarat sah jual beli dengan persyaratan atau kesepakatan dalam jual beli itu berbeda. Kalau syarat sah yang tadi kita sebutkan sebelumnya, dan kalau syarat dalam jual beli itu kesepakatan atau klausul tambahan yang dimasukkan ke dalam akad. Asyurut fil bay', kata beliau, itu adalah bentuk mengharuskan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain, yang mana sebenarnya itu tidak menjadi konsekuensi ataupun inti daripada akad. Dan begitu sebaliknya. Nah sekarang kita lihat, kata beliau, apa perbedaan antara syarat atau kesepakatan dalam jual beli dengan syurutul bay'. Ini dua hal yang berbeda. Apa perbedaannya? Ada empat, kata beliau. Yang pertama, syurutul bay' itu berasal dari siapa? Dari syariat. Artinya Allah yang langsung tetapkan. Jadi Allah kasih ketentuan, kalau mau jual beli aturannya begini. Kalau ini gak dipenuhi gak sah. Tapi kalau klausul, kalau kesepakatan tambahan yang kita masukkan dalam akad, itu adalah sesuatu yang dibuat oleh pihak yang bertransaksi. Ini berarti dari sudut pandang sumber atau yang menetapkan. Kalau syarat sah jual beli itu yang menetapkan Allah ataupun syariat, Allah dan Rasulnya. Tapi kalau yang menetapkan kesepakatan dalam akad itu adalah pelaku transaksi. Itu pertama perbedaannya. Perbedaan kedua, syartul bay' yatawakkaf 'alaiha sihhatul bay'. Syarat sah jual beli itu menjadi penentu sah atau tidaknya jual beli. Artinya kalau dia enggak ada berarti enggak sah, akadnya harus diulang dan seterusnya. Berbedaannya dengan syarat atau klausul tambahan fil bay', ini tergantung, ya. Tergantung apa? Tergantung keinginan. Dia memang nanti bisa membuat transaksi itu jadi mengikat atau tidak mengikat, bukan kepada sah atau tidak sah. Jadi efeknya adalah, misalkan, ya, si pembeli minta, saya mau beli HP-nya, tapi saya minta warna putih. Jadi dia mempersyaratkan, saya mau beli, tapi yang warna putih ya, bukan yang warna lain. Nah, begitu barang datang, atau begitu penjual kasih, ini HP-nya, tapi warnanya merah, warnanya hitam, warnanya silver. Boleh nggak si pembeli mengatakan, saya nggak jadi beli ya, saya batalkan akadnya? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena itu tadi kaitannya kepada hak khiyar. Jadi si pembeli atau si penetap syarat yang meminta tambahan kesepakatan, dia punya hak khiyar untuk lanjut atau batal akad. Perbedaan ketiga. Perbedaan ketiga, kalau syarat dalam jual beli atau syarat sah jual beli, itu gak bisa digugurkan. Itu gak bisa ditawar. Jadi kalau kita bilang misalkan, gak apa-apa lah saya jual khamar gitu ya. Kenapa? Kan kita sudah saling ridho, kita saling sepakat misalnya. Gak bisa. Kenapa? Karena dia itu masuknya syarat sah. Khamar itu sama syariat tidak dianggap bermanfaat. Sementara syarat sah jual beli adalah sesuatu itu harus mubah hatun nafa. Manfaatnya harus jelas, harus mubah. Nah, kalau kemudian dia mau buat kesepakatan, enggak apa-apa lah kita jual beli khamar. Ya, ini kearifan lokal dan seterusnya. Enggak bisa. Kamu enggak bisa gugurkan, kamu enggak bisa tawar-menawar. Tapi kalau kasus HP tadi, warna putih dia minta. Aduh mas, tolonglah. Ini putih emang susah, ini udah enggak diproduksi lagi misalkan. Yaudah kamu terimalah, ini ada silver kan, silver mirip putih kan, jadi agak semu-semu putih kan, ambillah gitu. Dia gugurkan persyaratan dia, boleh? Itu boleh. Makanya di sini dikatakan, wa syurut fil bay' yumkin, bisa untuk diiskot, untuk digugurkan dari pihak yang menetapkan. Itu perbedaannya. Jadi hati-hati kalau kita kemudian mau nego, kalau kita kemudian mau buat kesepakatan, mau buat persyaratan, perjanjian, jangan sampai yang digugurkan adalah syarat sah, yang itu yang menetapkan Allah. Bahaya, berarti kita mau ngatur Allah. Ya Allah, ini ngapain ada syarat kayak gini, buang aja gitu. Tapi kalau sesama manusia kayak tadi, misalkan dia minta, tolong ya HP-nya COD-nya misalkan di kampus. Nah, saya enggak mau. COD-nya di sini aja, misalkan di rumah makan apa misalnya. Boleh? Boleh. Ya. Itu perbedaan ketiga. Perbedaan yang keempat, anna syurutul bay' semuanya sahihah mu'tabarah. Nah, perhatikan. Jadi semua syarat yang Allah tetapkan, pertama misalkan harus balik, harus akil, dia harus sebagai pemilik, kemudian barangnya harus jelas, manfaatnya harus halal, bisa diserah terimakan, harus saling ridho dan seterusnya, itu sah. Jadi namanya juga dia syarat sah yang ditetapkan Allah. Akan tetapi kalau persyaratan yang dibuat oleh manusia, klausul, kesepakatan-kesepakatan yang kita buat dalam akad, itu terbagi dua. Ada yang dia sah, bisa diterima secara syariat, ada juga yang laisa bisahih dan tidak bisa diakui. Jadi terbagi menjadi dua. Karena ya namanya manusia, kata beliau, manusia itu qad yukhti wa qad yusib. Manusia itu kadang bisa benar, kadang bisa salah. Kita nggak bisa pastiin bahwa semua persyaratan ini benar. Ini adalah empat perbedaan supaya kita benar-benar paham. Dalam transaksi saat kita berakad, ini nih kira-kira saya buatkan persyaratan, saya tambahkan klausul, bermasalah nggak kira-kira? Apa konsekuensi yang muncul dan seterusnya. Kemudian, apakah ini berlaku juga dalam akad lain, kata beliau. Di sini contohnya nikah. Iya, nikah juga seperti itu kan. Ada syarat sah nikah, ada juga misalkan syarat yang ditambahkan. Misalkan pihak wanita bilang, mas, saya mau nikah, tapi syaratnya kamu tidak boleh poligami ya. Misalkan gitu. Dia minta syarat kayak gitu. Kira-kira gimana kalau suaminya terima? Itu berlaku. Syaratnya harus dipenuhi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, ada sebuah pertanyaan kata beliau, kira-kira kesepakatan yang kita mau buat sekarang, itu waktunya kapan? Sebelum akad, pada saat akad, atau setelah akad? Kayak contoh tadi misalkan, dia beli handphone. Dia minta, saya mau dikasih yang warna putih ya. Saya nggak mau yang warna lain. Nah, kapan kira-kira waktunya sehingga persyaratan itu bisa diakui, bisa diterima? Kira-kira sebelum akad, pada saat akad, atau setelah akad? Baik, kita lihat penjelasannya. Kata beliau, kalau dalam mazhab Hambali, yang diterima itu adalah pada saat akad, atau pada saat masa khiyar. Itu yang diterima. Hiyar itu bisa hiyar majelis, bisa hiyar syart. Contohnya begini. Ya. Contoh. Si A bilang sama B. B, ini saya jual HP. Kemudian si B bilang, oke, saya mau beli HP-nya. Tapi saya maunya warna putih. Gitu ya. Atau kalau di sini dia contohnya gini. Contohnya adalah saya jual mobil. Kemudian si B bilang, oke, saya mau beli. Tapi mobil kamu tak pakai ya. Tak pakai dulu nanti ke luar kota. Misalnya gitu. Sama seperti HP atau apapun itu ya. Kalau kita dalam transaksi kadang kita memberikan persyaratan tertentu. Nah kalau dia pada saat akad itu boleh. Artinya bersamaan kita bilang oke, saya beli. Tapi saya maunya nanti yang warna putih. Kamu jangan kasih saya warna lain. Itu boleh. Contoh kedua. Misalkan setelah akad selesai. Setelah ijab kabul. Jadi mereka ini sedang akad di counter gitu ya. Di tempat jualan HP. Oke, saya jual HP. Nah, awalnya nggak ada kesepakatan. Ya sudah, saya beli. Warna HP-nya saat itu yang dipegang hitam. Warna hitam. Tiba-tiba, si B bilang, A, saya nggak mau yang warna hitam. Saya maunya yang warna putih. Boleh kira-kira seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena mereka masih dalam saat khiyar. Belum berpisah, masih di satu lokasi. Si B punya hak khiyar. Buat cancel atau lanjut. Karena kalau si A bilang, aduh B, gak boleh. Apa yang dibilang B? Ya udah kalau gitu saya gak jadi beli. Si B minta batal. Maka itu boleh. Atau yang berikutnya, pada masa khiyar syarat. Hiar syarat tuh begini. Si B bilang sama si A. A, saya beli HP ya. Nah, HP-nya dibawa nih. Dan saat itu yang dibawa adalah warna hitam. Tapi saya minta hiar syarat. Saya coba tes HP ini 3 hari. Saya ini agak, apa sih namanya? Ya, ngerasa belum terlalu familiar. Misalkan dia biasanya pakainya Android gitu ya. Nah, dia coba belinya kayaknya sekarang lagi ngetrend tuh. iPhone gitu ya. Dia belilah. Dengan sistem yang berbeda gitu kan. Tapi dia ragu gitu kan. Nanti takutnya keren-keren gitu kan. Tapi saya nggak bisa pakai kan percuma gitu kan. Tapi kata teman-teman sih enak gitu ya kalau pakai yang ini. Saya beli, tapi saya coba dulu ya 3 hari kata si A. Gitu. Kata si B. Dibawa lah HP-nya. Nah, 2 hari gitu kan. 2 hari kemudian, dia datang. Si B ini datang ke A. A, kayaknya kok enak ya. Saya suka nih, kata dia. Tapi, kata si B, saya mau HP saya ditukar jadi warna putih. Saya nggak mau yang warna hitam. Karena kayaknya banyak yang pakai warna hitam misalkan. Saya maunya yang warna putih. Atau saya maunya warna apa gitu ya. Boleh seperti itu? Jawabannya boleh. Karena itu pada masa hiar syarat. Nah, kemudian yang dipermasalahkan di sini adalah bagaimana kalau misalkan kesepakatan itu dibuat sebelum akad. Nah, kalau menurut mazhab Hambali itu ghair mu'tabar. Tidak diakui. Lah, gimana mau diakui? Mereka ini belum akad loh. Kayak kamu sebelumnya nih sudah buat. Itu nggak diakui. Jadi contohnya misalkan kita ngobrol ya. Sama B sama Ani ngobrol. B bilang, saya mau beli deh HP di tempat kamu nanti. Gitu ya. Tapi saya maunya yang warna putih, iPhone apa yang terbaru sekarang. Gitu ya. Saya mau beli, kata dia. Tapi saya mau warna ini. Ini belum akad ini. Terus besoknya pas akad, ya sudah, mereka entah karena lupa misalnya atau karena sengaja ya udah kemarin kan si B mintanya warnanya putih. Ya sudah dikasih putih atau dikasih warna lain. Kira-kira sah atau tidak kesepakatan itu? Kalau menurut mazhab tidak sah, tapi menurut pendapat beliau Syekh Utsaimin mengatakan ulama lain mengatakan sah. Apa alasannya? Alasannya adalah al-muslimun ala syurutihim. Jadi kaum muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka buat. Jadi mereka mesti menunaikan apa? Kesepakatan, perjanjian yang ada di antara mereka. Karena si B itu kan gak mau ya. Ketika si B masuk dalam sebuah akad bersama A, dia sudah kasih catatan. A, saya mau beli HP dari kamu tapi yang warna putih. Kalau kamu mau kasih saya selain warna putih, saya gak mau. Ya gak apa-apa, berarti si A tunaikan atau si A penuhi. Kemudian yang kedua, ini agak aneh kata beliau. Jadi dalam mazhab Hambali itu mereka membolehkan jawazu fin nikah, dalam akad nikah itu dibolehkan adanya syarat sebelum akad. Jadi si pihak wanita misalkan tak syarat apa? Mas, saya mau nikah, tapi saya tidak mau kalau tinggalnya selain dari Jogja. Syaratnya harus tinggal di Jogja misalkan. Dia ngasih syarat seperti itu. Atau dia ngasih syarat apa yang lain misalkan. Tadi gak boleh poligami ya misalnya begitu. Nah, ini menurut Hambali dibolehkan. Tapi kenapa kemudian dalam kasus jual beli kok dibedakan dan jadi gak boleh? Ini kan aneh kata beliau. Sehingga sebenarnya gak ada perbedaan. Dalam artian syarat dalam jual beli itu diakui. Dan mu'tabar. Ya, dianggap dia, diperhitungkan dia. Baik sebelum atau ketika ataupun setelah dalam masa khiyar tadi. Sehingga tidak ada masalah sama sekali. Minhal sahihun. Nah, kemudian kita lihat. Ada persyaratan-persyaratan itu yang sah hukumnya, ada yang tidak sah. Namanya juga manusia, qad yusib, qad yukhti. Sebagian, nah di sini beliau membahas sisi bahasa ya. Min di sini, minha, ini faedah saja. Minha itu, kalau menurut ahli nahwu, min itu ada yang mengatakan dia isim. Jadi kalau pernah belajar bahasa Arab, min itu kira-kira isim atau huruf gitu ya. Jadi ada ahli nahwu mengatakan min itu isim. Artinya min itu kata benda. Li'annaha bima'na ba'd. Karena min tab'idiyah itu menunjukkan makna sebagian. Berarti dia isim, sebagian gitu ya. Sehingga kalau min itu kita artikan sebagai isim, Berarti min di sini sebagai mubtada. Min mubtada dan khobarnya itu sahih. Minha mubtada, mubtada itu subjeknya. Kemudian sahih itu objeknya gitu ya. Jadi subjek sahih itu predikat ya. Kalau bahasa Indonesia subjek predikat. Wa alal masyhur taqul, tapi kalau yang pada umumnya kita ketahui kata beliau, min itu ya minha itu diartikan jar majrur. Minnya huruf jar, hanya itu isim majrurnya. Dan kemudian statusnya sebagai khobar yang diletakkan di depan. Khobar muqaddam, predikat, predikat yang diletakkan di awal. Sedangkan sahih itu sebagai mubtada, sebagai subjek yang diakhirkan, muakhir. Ini yang umumnya kita kenal gitu ya, umumnya yang kita pelajari seperti itu. Mungkin buat yang lebih takhasus atau pendalaman spesialisasinya di nahwu, ya ini adalah makanan sehari-harinya. Tapi intinya kata beliau, kita fokus kepada definisi sahih itu. Jadi karena kita bahas, ada kesepakatan-kesepakatan yang sah, ada kesepakatan yang tidak sah. Yang sah itu, apa arti sah? Sah itu diddu sakim. Jadi lawan, sah itu sehat, sakim sakit. Sehingga acuannya apa? Nah ini yang perlu dikasih garis merah ya. Kita kasih tanda aja yang bagian ini. Apa beda antara sahih dengan sakim? Jadi dhabitnya ini karena kita setiap hari itu melakukan kesepakatan ya. Melakukan kadang dalam transaksi kita buat klausul ya. Kita minta perjanjian ini dan seterusnya. Maka apa ukurannya bahwa syarat yang kita buat itu sah dengan yang tidak? Yang sah itu kata beliau ma la yunafi muqtada al-aqdi. Sesuatu yang tidak melanggar, sesuatu yang tidak bertentangan dengan muqtada, konsekuensi akad, tujuan akad. Nah, jadi kalau ada persyaratan-persyaratan bertentangan dengan muqtada al-aqdi tidak sah. Makanya beliau mengatakan fa inna fa muqtada al-aqdi falaysa bisahih. Wala naqul ma la yunafi mutlaqal aqdi. Nah, bedakan antara mutlaq al-aqdi dengan muqtada al-aqdi. Nah, ini dua hal yang berbeda. Li'anna kullu syartin. Karena gini, mutlak akad itu adalah membatasi kebebasan. Itu mutlak akad. Jadi, basicnya akad itu bebas. Kayak tadi misalkan. Saya jual beli HP ya. Kalau si B nggak bilang, saya mau yang warna putih, pasti akadnya bebas. Ya kan? Terserah dong, si A mau ngasih mau biru, mau hitam. Nah, makanya kata beliau, yang namanya syarat, itu pasti membuat sesuatu yang tadinya mutlak, jadi terbatas. Sesuatu yang tadinya bebas, jadi nggak bebas. Kayak tadi kan mestinya, kalau kita jual beli HP, ya udah gitu. Jual beli HP aja. Terserah si A mau ngasihnya biru, mau ngasihnya hitam, enggak ada masalah. Makanya di sini beliau mengatakan syarat yang sahih itu bukan yang menghilangkan kebebasan, tapi yang menghilangkan tujuan utama akad. Nah, kita lihat sekarang penjelasannya. Kita lihat penjelasannya secara rinci. Contohnya begini, kata beliau. Kalau saya jual kepada Anda sesuatu, jadi misalkan si A jual kepada B, kemudian, apa konsekuensinya? Ya, muqtadul aqdi itu apa? Kata beliau, saya bisa transaksikan barang yang saya beli. Mau barangnya saya jual kembali, barangnya saya gadaikan, barangnya saya sewakan, barangnya saya wakafkan. Karena itu adalah konsekuensi dari akad. Kenapa? Ya memang konsekuensi barang milik saya kok. Gitu. Bebas dong saya lakukan. Itu adalah muqtadul al-aqdi, konsekuensi. Itu adalah suatu kelaziman ketika kita membeli, ya kita punya hak untuk itu, kata beliau. Kemudian, kalau ada penjual mempersyaratkan, mas, saya jual HP ya. Tapi, syaratnya, kata si penjual, kamu gak boleh jual HP ini. Kamu gak boleh sewakan HP ini. Kamu gak boleh wakafkan HP ini. Berarti, persyaratan semacam ini yunafi muqtadul aqdi. Bertentangan atau bahkan menganulir, menghilangkan konsekuensi jual beli. Paham ya? Jadi konsekuensinya tadi kan mestinya si B bebas dong, HP-nya udah dia beli kok. Mau disewakan boleh, mau diwakafkan boleh, mau diapakan lagi terserah dia dong. Kan barang-barang punya dia. Kalau ada persyaratan seperti itu, kamu kok menahan saya? Itu menjadi bermasalah. Sedangkan mutlaqul aqdi, nah ini kan beliau ingin membedakan. Mutlaqul aqdi itu adalah kebebasan dalam akad tadi. Jadi kalau misalkan begini ya, kalau misalkan kita jual beli. Mas, ini saya jual HP-nya, oke, saya beli. Itu enggak ada persyaratan. Kira-kira akadnya seperti apa? Basicnya secara mutlak kalau jual beli ya berarti kamu serahkan uangnya sekarang, saya serahkan HP-nya sekarang. Itu enggak ada persyaratan di situ. Tapi kalau kemudian si pembeli, si B bilang, "Duh, Mas, saya minta tempo dong. Saya beli HP kamu, tapi kasih saya waktu. Saya mau cicil." Berarti dia minta syarat beli tapi kredit. Itu menjadi akadnya tidak mutlak lagi. Apalagi contohnya? Warna dan seterusnya. Ini untuk membedakan antara muqtadul aqdi yang menjadi konsekuensi akad dengan kemutlakan akad atau kebebasan akad tadi. Karrahni ahran mina asyurut as-sahiyah. Nah, di sini beliau memberikan contoh. Apa contoh syarat yang sah? Contoh syarat yang sah begini. Kalau misalkan si penjual minta gadai. Tadi kan si B mau beli HP-nya kredit tuh. Misalnya iPhone yang terbaru harganya berapa tuh? Di atas 15 atau berapa? Anggap aja 15 juta misalkan. Si B mau beli kredit. Si A gak terima dong. Si A bilang, ya bolehlah kredit tapi saya minta jaminan, kata si A. Si penjual minta, mana barang gadai kamu? Nanti kalau HP-nya pecah, HP-nya jatuh, HP-nya hilang, kamu gak bayar sama saya, lah rugi saya. Oke ya, bolehlah gak apa-apa kamu ini, tapi saya minta jaminan. Di sini kata beliau, ini syaratnya sah. Li'anna fihi maslahatun lil ba'i' walil mustari aidon. Ini ada kemaslahatan, penjual diuntungkan dengan apa? Terjamin haknya, karena fungsi rahan, fungsi jaminan itu adalah menjamin hak. Jangan sampai nanti si B kabur, bawa HP baru, utang ke A gak dibayar, rugi si A. Apalagi contohnya? Ya ini beliau memberikan contoh yang tadi, misalkan barang, ya sama seperti yang tadi disebutkan, si penjual bilang, ya boleh, gak apa-apa, kamu mau kredit, tapi saya minta jaminan. Motor kamu misalkan, BPKB-nya serahkan ke saya, kalau kamu kabur, gak bayar, ya motor kamu saya jual. Saya cairkan, dan saya jadikan itu sebagai pembayar utang kamu. Kemudian, ta'jilu saman. Apalagi contoh syarat yang diperbolehkan, yang ini umum dan biasanya terjadi dalam jual-beli. Kata beliau adalah, si pembeli mempersyaratkan adanya kredit. Jadi, saya boleh ya beli dengan cara kredit. Saya boleh ya, kemudian cicil. Saya nggak bisa nih kalau bayar cash langsung 15 misalkan. Saya DP dulu berapa, nanti saya cicil. Gitu ya. Sehingga kalau tadi gade itu manfaatnya untuk si penjual, kalau cicil itu manfaatnya untuk siapa? Untuk si pembeli. Sehingga tidak ada masalah sama sekali. Biasanya barang-barang yang nilainya besar gitu ya, seperti rumah, kemudian apalagi mobil. Gitu. Nah, orang kadang biasanya si pembeli minta boleh saya bayar dengan cara kredit. Sehingga ini adalah syarat yang la yunafi muqtadul aqdi. Persyaratan yang sah tidak bertentangan dengan konsekuensi, tidak bertentangan dengan tujuan akad. Bahkan dia justru menambah kekuatan dan juga hikmah dari transaksi tersebut. Dan tidak ada dharar di situ. Ya, karena apa? Masing-masing pihak diuntungkan dan masing-masing mendapatkan maslahat. Kemudian yang berikutnya ta'jilus saman. Jadi di sini beliau tidak menjelaskan bahwa itu disyaratkan. Tapi untuk catatan ta'jil ini kalau kita bicara penundaan waktu gitu ya. Kapan ini diserahkan misalnya? Ini batasannya apa? Kalau misalkan dia bilang, "Saya mau bayar kalau si A, kalau si C pulang dari Jakarta." Kira-kira boleh enggak seperti itu? Jadi si B ini ya si B beli dari A terus si B bilang, "A, barang saya bawa, tapi nanti saya lunasi kalau itu ya. Kalau si C udah pulang dari Jakarta." Boleh enggak kira-kira persyaratan seperti itu? Beliau mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena majhul. Kapan si C pulangnya? Enggak tahu, enggak pasti. Gak boleh. Tapi harus ada kepastian dan kejelasan. Tanggal 5, tanggal 6. Ya. Jadi yang dipegang adalah kepastian harinya. Kalau dia pulang atau enggak, tanggal segitu ya kamu tetap harus bayar. Ya. Tapi kalau kemudian tidak ada kejelasan, tempo waktunya majhul, ini tidak diperbolehkan. Atau kemudian, boleh enggak kalau misalkan gini. Jadi si A nanya kan, bilang sama B. B, kamu mau beli HP dari saya ngutang, mau nyicil. Kamu kapan mau lunasin? Mau minta tempo berapa lama? Kata si A. Ya sampai Allah kasih kemudahan lah buat saya gitu kan. Jadi si B bilangnya gitu doang. Sampai kapan? Ya pokoknya nanti kalau Allah kasih kemudahan saya bayar, kalau belum ya sabar gitu kan. Nah, menurut mazhab Hambali itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena waktunya enggak jelas. Kapan Allah kasih kemudahan? Bisa saja hari ini di hari yang sama dia dapat kemudahan rezeki. Ada keluarganya yang meninggal dan kaya, dia kebagian warisan. Bisa dia jadi mudah dapat harta. Bisa juga nanti udah bertahun-tahun dia kerja, dia enggak dapat kemudahan. Makanya mazhab mengatakan itu tidak sah. Akan tetapi, kata beliau, yang lebih tepat tetap sah. Ya. Yang lebih tepat tetap sah. Apa dalilnya? Yang pertama ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang bawa barang dagangan dari Syam, kemudian Aisyah ingin bilang dia mau beli dengan cara seperti tadi. Saya bawa dulu barangnya, nanti saya bayar kapan kita atau saya bisa gitu ya. Kalau penjual setuju hukumnya sah. Tapi kalau penjual enggak setuju ya sudah, enggak bisa berarti. Dan ini juga kan sering ya kita lakukan di ini ya, kalau kita sebagai pedagang gitu ya. Kita sebagai pedagang itu kan kita sering bilang, udah bawa aja dulu gitu ya. Bawa aja dulu, bayarnya kapan udah, nanti kapan ada duit dibayar. Itu kan seperti ini juga kondisinya. Bedanya biasanya dari penjual yang bilang, udah gak apa-apa, bawa aja dulu, gak usah dipikirin lah waktunya kapan, nanti kamu ada uang dibayar kayak gitu. Maka itu sah dan tidak ada masalah. Kemudian secara logika juga gitu ya. Kalau penjual ngizinkan, ya kenapa nggak boleh gitu ya. Artinya boleh. Terus juga kalau penjual tahu bahwa si pembeli memang susah, si pembeli memang nggak mampu, ya nggak apa-apa. Dan dia juga berarti mengamalkan firman Allah, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Ini dia berarti kalau kamu bisa ya kamu bayar. Nanti kalau nggak ya nunggu kamu punya uang. Nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Sehingga, walihada kanal qaul sahih fi hadzal mas'alah annahu jaiz. Jadi seperti itu boleh ya, tidak ada masalah menurut Syaikh Utsaimin rahimahullah dan tidak ada apa namanya? Tidak ada yang dilanggar di situ. Kemudian kalau misalkan dia sebagai pembeli dia bilang, "Saya mau beli." Di sini contoh objeknya adalah budak. Dia mau beli budak, tapi budak yang bisa nulis, misalnya gitu. Boleh? Boleh. Dan di sini tidak ada masalah dan hukumnya sah. Walaupun kata beliau, kata-kata bisa menulis ini juga mungkin masih agak rancu gitu ya. Kadang ada orang, dia bisa nulis, tapi tulisannya gak bisa dibaca sama orang lain. Dia bisa nulis, tapi giliran tulisannya mau dibaca, gak bisa dibaca. Nah, makanya dia perlu perjelas. Ya, tulisannya standar gitu ya. Standar itu dalam artian, gak bagus-bagus banget, gak jelek-jelek banget gitu ya. Dia nulis, orang baca bisa, dan gak terlalu sakit mata kita bacanya gitu. Boleh, yang seperti itu tidak ada masalah. Atau misalkan kita beli yang sudah dikebiri, misalkan ada budak yang kemudian sudah apa namanya tidak ada syahwatnya lagi, boleh seperti itu. Itu misalkan boleh kita minta persyaratan seperti itu. Kalau sekarang misalkan kita apa ya, beli apa sekarang, beli hewan atau beli motor dan yang lain, kita minta yang plat apa dan seterusnya, itu boleh-boleh saja. Atau kita persyaratkan kalau budak dia muslim ya. Saya enggak mau budaknya yang bukan muslim. Itu juga diperbolehkan. Dan ini syaratnya sah. Tapi kalau syaratnya kafir itu enggak boleh. Jadi enggak boleh dia minta syarat, saya mau beli budak syaratnya harus kafir. Alasannya apa? Alasannya supaya saya enggak ribet. Nanti waktu sholat dia enggak perlu sholat, tetap kerja. Waktu puasa dia enggak perlu puasa. Ini enggak boleh. Kenapa alasannya? Ini membuat orang nyaman dengan kekafirannya. Alasannya kata beliau seperti itu. Jadi justru memotivasi orang buat tetap kafir. Ini keliru. kata beliau. Jadi tidak boleh seperti itu, tapi Anda boleh misalkan mempersyaratkan, saya hanya mau membeli budak-budak yang muslim, kalau enggak saya enggak mau. Atau misalkan wal amah bikran, dia mempersyaratkan saya mau, misalkan syaratnya budak itu masih perawan kalau wanita, misalkan gitu. Kalau dia enggak bilang gitu ya, kalau dia enggak bilang, loh saya taunya biasanya kalau budak itu ya saya beli masih perawan. Enggak, prakteknya di lapangan dia enggak gitu ya. Dan ini juga sesuatu yang diperbolehkan dan tidak ada masalah gitu ya. Dan insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ya, untuk kelanjutan terkait dengan bab syurut fil bay ini gitu ya. Karena ada beberapa contoh kasus yang lain, kalau kita lihat di sini masih cukup panjang gitu ya. Jadi apakah saya boleh mempersyaratkan untuk begini, begitu dan seterusnya, ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya karena ini enggak selesai kalau dibedah atau dibahas hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan selama kurang lebih 50 menit ini bisa dipahami dan bermanfaat buat kita. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita bacain yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, kami mau bertanya masalah hukum reseller. Saya daftar jadi reseller jasa pembuatan undangan digital. Supplier memberikan harga dasar yang bisa di-up berapapun sesuai keinginan reseller. Supplier menyiapkan bahan pemasaran untuk dipajang di sosmed. Apabila ada yang minat, saya transfer uang kepada supplier dengan harga dasar. Kemudian, supplier membuatkan sesuai pesanan. Setelah selesai, saya serahkan kepada pembeli dan pembeli membayarkan uang ke saya. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Semoga ada jawabannya. Baik. Kita jangan fokus ke istilah bisnisnya gitu ya. Karena apa definisi reseller, apa definisi dropship, apa definisi agen. Karena kadang dalam beberapa unit bisnis itu ya punya definisi yang berbeda-beda. Tapi untuk konteks yang ditanyakan tadi gitu ya. Ini kan produknya digital ya. Benar kan ya, produknya digital. Jadi kita kan tidak perlu juga stok barang gitu kan. Bahkan untuk produk digital itu biasanya orang istilahnya affiliate gitu ya. Ada yang bilang affiliate, kemudian jadi marketernya dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang fikihnya itu seperti apa? Ya, si B, Anda tadi, itu seperti agen ya, ataupun wakil sebenarnya. Wakil fungsinya ngapain? Bantu ya, bantu si pemilik buat memasarkan. Bantu buat jualin gitu ya. Nah, kalau kita bantu buat jualin, apakah kemudian teknis yang seperti tadi boleh atau tidak? Jadi ketika ada orderan masuk, kemudian kita sampaikan, lalu nanti kemudian diproduksi, dibuatkan, setelah itu kemudian kita dapat komisi, ya, ya tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, insya Allah, kecuali gitu ya, kecuali produk-produk yang sifatnya fisik. Nah, kalau produk yang sifatnya fisik, ini nanti kalau memang yang dijual adalah secara fisik, bukan dengan skema salam, berarti Anda harus stok produk. Gitu. Tapi kalau hanya sekedar spek barang, dan ini yang dijual adalah sifatnya, gitu, Anda pun juga jadi wakil dari si pemiliknya, gitu. Insya Allah tidak ada masalah untuk seperti yang disebutkan tadi. Wallahu'alam. Yang selanjutnya, Ustaz. Suami saya mau beli mobil pickup untuk niaga, harganya 150 juta cash, tapi DP-nya 15 juta. Kalau mau kredit kurang lebih 300 juta, karena riba. Sedangkan di tempat kami nggak ada yang syariah. Sedang suami saya membutuhkan untuk mencari nafkah. Bagaimana Ustaz? Belum dibeli. Saya undur karena saya masih bingung Ustaz. Baik. Mau beli harga cashnya 150 gitu ya. Kemudian kalau kredit jadi 300 gitu ya. Kemudian butuh cari nafkah. Solusinya gimana gitu ya. Nah gini, prioritas satu yang kita perlu perhatikan sebagai muslim adalah bagaimana diri kita selamat dari larangan Allah Azza wa Jal. Itu prioritas satunya. Jadi kalau prioritas satunya itu, insya Allah kita akan mikir gimana caranya biar kita nggak berdosa. Itu prioritas satunya itu. Ya terserah gimana caranya. Ya kalau nggak ada di kota kita nggak ada misalkan. Di tempat kita nih ya semua kredit itu pakai riba gitu loh. Nggak ada, ya mau nggak mau gitu. Ya sudah, kalau memang seperti itu, Anda cari second. Beli second saja. Beli yang bekas dulu. Kalau memang misalkan ya tidak ada tidak ada yang melayani kredit tanpa riba. Itu kemungkinan satu. Cari second aja, mampunya berapa, punya uang berapa? 15 juta. Ya sudah, cari ada enggak sih pick up yang harganya segitu. Cari yang second dulu kan? Oke. Enggak mau beli second. Emang kenapa kalau enggak mau beli second gitu ya? Kalau alasannya misalkan faktornya ekonomi, masalahnya ekonomi gini. Kalau saya beli second tuh saya rugi, mending beli baru karena second itu biasanya udah parah, biaya perawatannya lebih gede. Oke. Tapi Anda kan enggak mampu. Ya jangan dipaksa. Yang jadi masalah itu kadang ada orang gengsi gitu ya, beli second. Apa kata orang nanti? Ah, ini jadi masalah gitu. Prioritas yang pertama tadi dilanggar malah gara-gara mengorbankan itu buat gengsi gitu. Oke, solusi dua gimana? Kalau misalkan enggak mau beli second, cari utangan dari keluarga, dari yang lain biar dapat 150 juta. Anda punya berapa misalkan? Kita ya cuman punyanya 50 atau 70. Ya sudah, cari uang gitu. Yang lain tolong dong, kita diutangin. Wujudnya uang gitu. Jadi cari utangan uang yang mana kita bisa gadaikan kan? Bisa jadi barang jaminannya apa? Mobil tadi kan? Bisa seperti itu. Nah, cari utangan yang mereka enggak pakai riba dari keluarga dekat misalkan, cari dong saya 30 ditambah 30, yang satu ngasih 40, dapat 150. Beli cash. Kalau memang mau baru. Tapi kalau enggak mampu gitu ya. Ya udah jangan dipaksa gitu. Untuk beli baru. Apalagi sampai buat dosa gitu. Kan beli second tetap bisa cari nafkah gitu ya. Beli second tetap bisa cari nafkah. Kalaupun belum bisa ya sewa atau yang lain. Yang penting gini, prioritas satunya seorang muslim itu adalah jangan sampai mengorbankan yang utama gitu, hamba Allah, untuk hal-hal yang tadi, gengsi lah atau apa gitu. Yang kemudian kadang kita malah jadikan itu sebagai pembenar gitu ya. Jadi usahakanlah gimana caranya kita enggak melanggar, enggak berbuat dosa. Enggak ada di sini yang enggak mau, yang mau ngutangin atau kredit enggak pakai riba, semua pakai riba. Kita udah nego enggak bisa. Ya sudah, cari second dan yang lain. Ya semoga Allah mudahkan dan jauhkan kita dari yang haram. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ustaz izin tanya, saya jual burung online. Jika pembeli mentransfer dulu terus burungnya belum ada, dalam akadnya saya bilang nitip dulu uangnya, terus saya belikan burungnya. Itu gimana, Ustaz? Baik. Kalau kita transfer uang, ya, itu kira-kira nitip atau utang? Ya. Wallahu alam, ketika Anda transfer uang, itu adalah utang sebenarnya. Kenapa? Apa bedanya utang sama nitip? Kalau nitip itu barangnya nggak berubah. Ya. Jadi saya misalkan, nitip gelas ya. Nitip gelas. Nanti saya ambil gelas yang sama. Tapi kalau saya ngutangin gelas, kamu bisa ganti dengan gelas yang berbeda, tapi sejenis. Nah, ketika transfer uang, kira-kira nominalnya sama, tapi apakah kalau kita kemudian transfer itu bisa dipastikan nomor serinya sama? Enggak kan? Besok dia bayar dengan nominal yang berbeda. Ini untuk menjelaskan antara ini, antara utang, apakah transfer seperti tadi bisa dibilang titip atau utang? Karena sebagian teman-teman itu, wallahu alam, memakai ini menjadi hilah gitu ya, akal-akalan. Yang biasanya banyak ditanyain itu kasus jual beli emas online gitu ya. Saya jual emas nih gitu misalkan gitu ya. Boleh, tapi dia yang beli itu beda kota gitu ya. Jadi dia itu transfer dulu ke saya, nitip katanya gitu kan. Nanti emasnya saya kirim, nanti begitu emasnya nyampe, ini titipan diubah, jadi jual beli gitu kan ya. Wallahu alam, itu sebatasnya saya pahami sebagai akal-akalan, hilah buat untuk menghalalkan yang tadi. Tapi untuk kasus yang Anda tanyakan tadi, kalau gitu ya, kalau Anda jual dengan skema salam, itu boleh. Makanya skema salam itu apa? Skema salam itu solusi buat Anda yang nggak punya barang, tapi Anda jual spek, Anda jual sifat. Jadi yang Anda foto, misalkan yang Anda apa namanya, pajang, Anda sampaikan kepada konsumen, saya menjual barang dengan spek kayak gini. Misalkan burung, warnanya ini, jenisnya ini, usianya sekian. Itu secara rinci dan detail, insya Allah nggak ada masalah. Ya, insya Allah nggak ada masalah selama gitu ya, benda tadi bisa dideskripsikan dan speknya bisa dijelaskan secara rinci dan detail, itu tidak ada masalah. Anda pakai salam, tapi syaratnya kalau akad salam, si pembeli harus bayar cash, ya, bayar lunas, tidak boleh ada utang. Gitu ya. Wallahu alam, itu yang bisa dijawab untuk hari ini. Semoga Allah berkahi ilmu yang kita pelajari. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.